يأتون إليها ويذبحون لها ويذبحون لها ويتقربون إليها. Oleh karena ini mereka mendatangi berhala-berhala tersebut. Mereka berdoa kepada berhala tersebut, menyembelih untuk berhala tersebut dan mendekatkan diri kepada berhala tersebut. Waqad yabtali Allahul mar'a wa yahsulu lahu ma yuridu min difa' durrin aw jalbi naf'in bihadha syirk. Maka kata Syekh, dan terkadang Allah menguji seseorang dengan bentuk orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, terkadang Allah menguji seseorang dengan sesuatu yang dia inginkan, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Min difa' in difa'i turin atau jalbi naf'in, apakah dalam bentuk bisa tertolaknya madarat pada dirinya atau bisa mendapatkan kemanfaatan. Bihadha syirk, dengan jalan syirik ini, dengan jalan syirik, terkadang seorang diuji dengan itu. Ada yang datang ke dukun dapat berhasil, ada yang datang kepada paranormal juga dapat berhasil. Terkadang ini Allah menguji dari sisi ini. Ibtilaan minallah wa imtihana. Tujuannya adalah sebagai ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Wa hadza qad taqaddama lana lahu nadhair. Dan ini telah lewat bagi kita yang semisal dengan ini. An Allah yabtali al-mar'a bi taysir asbabil ma'siyah lahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji seseorang dalam bentuk dimudahkan orang itu untuk menempuh sebab-sebab bermaksiat. Sehingga apa, maghrur. Dia kira itu adalah bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Dimudahkan. Setiap kali dia ingin bermaksiat dimudahkan. Nah, hatta ya'lamu subhanahu man yakhafuhu bil ghaib, sampai Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang takut terhadap perkara yang ghaib. Nah, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha ghaib, maha mengetahui perkara yang ghaib. Nah, maka ini ujian bagi setiap orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bi khairi wa syarri fitnah, kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Artinya fitnah itu tidak mesti dalam bentuk, ujian itu tidak mesti dalam bentuk kejelekan, musibah, petaka, terkadang dalam bentuk kebaikan. Nah, ini. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qawlu ana qala rahimahullah taala. Kemudian dalil berikutnya adalah kisah dari yang dibawakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Rasulullah menuju Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu hudasa'u ahdin bi kufrin. Orang-orang yang baru saja menikmat. Walil musyrik indaha. Dan dikala itu kaum musyrikin memiliki sebuah pohon sidr. Ya'kufuna indaha. Mereka beriktikaf di sekitar pohon itu. Beriktikafuna biha aslihatahum. Senjata mereka. Yuqal lahum. Maka dikatakan kepada mereka, zatu anwal. Yuqalu laha, pada pohon. Famarabna bisidratin. Maka kami pun melewati sebuah pohon sidr. Kami pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat, buatkan untuk kami pohon dhatu anwat, kamalahum dhatu anwat, sebagaimana mereka memuat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Innaha sunnat walladhi nafsi biyadih. Kalian telah mengatakan jiwa itu berada di tangannya. Kama qala Bani Israel, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bani Israel li Musa kepada ij'al lana ilahan kama lahum alih. Katakan kepada Musa, ij'al lana isman sesembahan sunan man kana qablakum, belum kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau rahimahullah taala. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kharajna ma'an nabi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ai ba'da, yakni setelah Fathu Makkah, Saqif wa Hawazij. Karena ketika terjadi Fathu Makkah, terjadi Saqif wa Hawazij dari Bani Saqif dan Hawazij. Bijam'in azim kasir jiddan. Nah, ini adalah dikatakan aslul Arab. Sebagian orang mengatakan aslul Arab, sebagaimana diriwayatkan dalam bangsa Arab, pendahulunya bangsa Arab, bahkan lebih dulu daripada bangsa Arab. Salah satu qabail yaqul annahu minal Arab wa hu aqdam minal Arab. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah termasuk dari bangsa Arab, padahal mereka lebih dulu daripada bangsa Arab. Di antara ini Saqif. Nah, Hawazij banyak. Faqasadahum sallallahu alaihi wa ma'ahu isna asyara alfan. Maka pergilah, apa, diberangkatkan mereka dan bersamanya ada, sama Nabi Allah, ada sekitar 12 ribu orang. 12 ribu orang ketika itu penduduk Mekah. Wa asyaratu alaf jabih minal Madinah, dan sebanyak 10 ribu. Maka ketika pasukan kaum muslimin ini pergi, berangkat ke Hunain, mereka mengatakan apa? Lanna ghaliba al-yawma min killah. Kita tidak akan mungkin kalah dari pasukan yang kecil. Kenapa? Karena 12 ribu, ya, 12 ribu pasukan tempur siap berperang bersama Rasulullah SAW. Sehingga ini membuat apa? Membuat bangga mereka. Subhanallah, 12 ribu orang di saat itu, ya, ingin bertempur, berperang. Maka mereka mengatakan apa? Tidak akan mungkin kita kalah dari pasukan yang kecil. Fa'ujibu bikasratihim. Maka mereka pun menjadi ta'ajub dengan jumlah mereka yang banyak. Ya. Bangga dengan jumlah yang banyak yang ada pada mereka. Walakin bayyanallah anna an-nashra min 'indillah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kemenangan itu bersumber dari Allah tabaraka wa taala. Walaysa bil kasrah, dan bukan ditentukan dengan banyaknya pasukan. Ya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jumlah yang banyak belum tentu menunjukkan bahwasanya dia akan menang. Jumlah yang banyak belum tentu menunjukkan dia yang benar. Ya. Allah Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah ayat 25-26, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan kalian dalam banyak kesempatan, dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunain, dan ketika di hari Hunain, ini ketika perang Hunain juga, in a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa kagum dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, tetapi banyaknya jumlah tersebut tidak memberikan manfaat bagi kalian sedikit pun. Subhanallah. Jumlah yang banyak, tapi apa? Dibikin kocar-kacir, tunggang langgang. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Bahkan terasa bumi ini terasa sempit bagi kalian. Terasa sempit. Al-ayatain. Nah, bisa dilihat pada dua ayat ini kelengkapannya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Tsumma lamman hadaru min wadi Hunain." Maka ketika mereka turun ke lembah Hunain, ketika mereka sudah turun masuk ke lembah Hunain, wajadu anal musyrikina qad kaman lahum fil wadi. Ternyata mereka dapatkan, mereka temukan kaum musyrikin sudah mengepung mereka. Ya subhanallah. Terjebak di lembah wadi, apa? Di lembah, di sebuah wadi. Wadi Hunain. Lembah yang ada di kota Hunain. Fa hasala ma hasal. Maka terjadilah apa yang terjadi. Wa tafarraqal muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin bercerai-berai, tunggang langgang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Kenapa? Karena begitu turun ke lembah, mereka dapatkan apa? Sudah siap dikepung oleh kaum musyrikin. Akhirnya apa? Tunggang langgang mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yabqa ma'ahu illa nahwa mi'ati rajulin. Dan tidak tersisa bersama Rasulullah SAW hanya sekitar tinggal 100 orang. Bayangkan dari 12.000 tinggal 100. Tunggang langgang, kocar kacir mereka. Wa fi akhir al-amr, tetapi alhamdulillah di akhir dari kejadian tersebut, kana nasru lin Nabi SAW. Kemenangan diberikan kepada Nabi SAW dengan jumlah yang sedikit. Ketika yang banyak 12.000 kalah, ketakutan mereka, kocar kacir, meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi dengan 100 orang justru apa? Justru Allah memberikan kemenangan. Ya subhanallah. Lihat. Walhamdulillah. Nah, ini kejadian tentang Hunain. Maka banyaknya jumlah orang itu tidaklah menunjukkan bahwasanya dia berada dalam posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti. Ya. Tidak mesti jumlah yang banyak menunjukkan bahwasanya apa? Itu menunjukkan Allah ridha padanya. Nah. Jadi qauluhu hudasa, sedangkan ucapan Abu Waqid Al-Laitsi yang mengatakan hudasa ahdin bikufrin, hudasa jam'u hadis. Hudasa ini adalah bentuk jamak dari hadis. Ay annana qaribu ahdi ahdin bikufrin. Maksudnya hadis ini baru, ya. Maksudnya adalah annana qaribu ahdin bikufrin, bahwa kami baru saja meninggalkan kekufuran, baru saja melewati masa-masa kekufuran. Nah, kenapa? Karena ini terjadi setelah Fathu Mekah, ya. Nah, karena setelah Fathu Mekah apa? An-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Nah, sehingga Rasulullah SAW juga memiliki pasukan yang banyak yang besar. Dan banyak di kalangan mereka sahabat yang di saat itu apa? Masih baru-baru meninggalkan kekufuran. Wa innama dzakara dzalika radhiyallahu anhu lil i'tidar li talabihim wa su'alihim. Dan sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu ini menyebutkan tentang kondisi mereka ini, bahwa mereka adalah orang yang baru saja meninggalkan, melewati masa kekufuran, lil i'tidar li talabihim wa su'alihim, menceritakan tentang i'tidar, alasannya, udhurnya, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu, kenapa mereka bisa meminta seperti itu, meminta udhur tentang permohonan mereka dan permintaan mereka ini. Walau qara al-imanu fi qulubihim, dan kalau seandainya keimanan itu tertanam di dalam hati mereka, lam yas'alu hadha su'al, tentu mereka tidak akan meminta dengan pertanyaan ini, apa, dengan permintaan ini, mereka tidak akan meminta dengan permintaan ini. Qauluhu, kemudian ucapannya, ya'kufuna 'indaha, mereka i'tikaf di sekitar pohon tersebut, ay yuqimuna 'alaiha, ini maksudnya apa, mereka berdiam diri di tempat tersebut, di pohon tersebut. Kenapa? Wal uquf mulazamatu syai', karena namanya wukuf itu adalah apa? Namanya wukuf adalah mulazamatu syai'. Ini dia berdiam diri. Ya. Dia tetap pada sesuatu. Itu namanya wukuf. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa antum 'akifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Artinya apa? Ini mulazamatil masjid, senantiasa berada di dalam masjid. Itu namanya i'tikaf. Kemudian qauluhu wa yanutun ay yu'alliquna biha aslihatahum tabarrukan. Yu'alliquna biha aslihatahum, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon tersebut. Apa, di pohon tersebut? Mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Kenapa? Tabarrukan. Karena ingin mengambil keberkahan, karena ingin mencari keberkahan. Ya. Yeah. Berarti sesuai dengan judul babnya, ya. Yeah. Itu bab apa? Man tabarraka bi syajaratin. Ya. Yeah. Bab orang yang bertabarruk dengan sebuah pohon. Ya. Yeah. Maka di sini pas dalilnya, di mana apa, mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka untuk mencari keberkahan. Qaulu yuqalu laha dhatu anwat, kemudian ucapannya, pohon tersebut dinamakan dengan dhatu anwat, ay annaha talaqqaba atau tulaqqaba bihadhil laqab li'annahu tunatu fiha al-asliha. Bahwasanya pohon tersebut tulaqab, diberikan laqab, diberikan gelar dengan gelar ini. Kenapa? Li'annahu tunatu fiha al-asliha, dikarenakan senjata-senjata itu digantungkan pada pohon tersebut. Wa tulaqqa tu'allaq 'alaiha raja'u barakatiha, dan juga dikarenakan apa, digantungkan pada pohon tersebut harapan keberkahannya. Ini yang menjadi penamaan pohon tersebut dengan nama dhatu anwat. Fa sahabatu radhiyallahu anhum qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan pada Nabi, ij'al lana dhata anwat, wahai Nabi, beri, jadikanlah untuk kami dhata anwat, pohon dhata anwat, kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki pohon dhatu anwat. Maksudnya ay sidratan nu'alliku aslihatana 'alaiha tabarrukan biha, ini maksudnya adalah sebuah pohon sidr, pohon bidara. Ya. Kenapa pohon bidara? Karena pohon bidara dikenal dengan kemanfaatan, ya, dikenal untuk mengusir jin, ya. Nah, demikian daun-daunannya ditumbuk bisa untuk apa? Jampi-jampi dan seterusnya. Mereka menganggap itu pohon punya keberkahan, ya. Dan pohon ini juga yang disebutkan, diyakini bahwasanya inilah pohon yang akan ada di surga, ya. Yang kemudian diistilahkan dengan Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, itu adalah dari kata sidr, dari kata sidrah. Jadi maksudnya pohon sidr. Kenapa dipilihnya pohon sidr? Karena pohon itu adalah pohon yang sangat rindang, pohon yang sangat rindang. Ya, daunnya banyak, cabang-cabangnya banyak. Nah, batangnya besar, sehingga orang bisa berteduh di situ. Orang bisa tinggal di situ dan merasa nyaman. Ya, kenapa? Karena tenang. Karena bahasa kitanya apa? Adem. Ya, begitu. Yang kalau di kita di sini apa? Karena enggak ada situ, mereka biasanya mengkait-kaitkan dengan pohon beringin. Karena memang mirip, sidr itu mirip dengan beringin. Tidak jauh beda seperti itu pohonnya. Ya. Nah, hanya saja kalau di sini beringin pendek-pendek. Tapi ada juga yang tinggi-tinggi, besar-besar, ya. Aslinya pohon beringin kan besar-besar, ya, batangnya, ya. Batangnya besar, akarnya kuat, ya. Daunnya rindang, banyak, walaupun kecil-kecil apa? Tapi banyak rindang, ya. Nah, cabangnya banyak kesana kemari. Sidr pun seperti itu. Hanya bedanya sidr setiap cabangnya memiliki apa? Duri. Ada durinya. Buahnya mirip dengan buah beringin kecil-kecil. Hanya saja buah beringin itu tidak bisa dimakan. Tapi kalau buah sidr bisa dimakan, manis. Iya. Tergantung dengan daerah. Kalau daerahnya kering, jarak air, dia manis sekali. Iya. Enak untuk dimakan. Iya. Nah, bijinya keras. Mirip dengan biji beringin. Sama. Ya, pernah lihat buah beringinnya bijinya. Nah, sama seperti mirip. Sehingga orang Indonesia mengkaitkan ya, pohon tersebut dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang mistik. Ya. Nah, pohon beringin ini ya, tapi apa? Pohon mistik. Saya demikian. Berarti itu adalah keyakinan jahiliyah. Keyakinan apa? Jahiliyah. Mereka meyakini pohon beringin seperti itu. Sama seperti yang diyakini oleh orang jahiliyah tentang sini. Ya. Nah, baik. Maka dia adalah sitr. Nu'allimu aslihatana 'alaiha. Pohon sitr yang kita bisa menggantungkan senjata-senjata kita pada pohon tersebut, apa bukan kita sebagai bentuk mencari keberkahan dari pohon tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Ma besar Allah. Kabar ta'ziman di hadat talab. Beliau bertakbir karena merasa besar permintaan ini. Iya. Betapa besarnya permintaan ini. Kenapa besar? Jadi isti'adhamat lahu. Betapa besarnya perkara ini. Kerusakan dosa yang akan ditanggung dari perbuatan ini. Wa ta'ajjuban labaqan bihi. Dan merasa heran. Bukan karena gembira dengan permohonan tersebut. Dengan permohonan tersebut. Kaifa yaquluna hadzal qaul, bagaimana mereka bisa mengatakan ucapan seperti ini? Wa hum aminu bi annahu la ilaha illallah, padahal mereka aman, mereka beriman bi annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Lakin innaha sunnah, akan tetapi itulah sunnah, itulah sunnah, itulah jalan-jalan ay aturuq allati yasluquha al-iman, itulah jalan-jalan yang ditempuh oleh para hamba. Ya. Artinya apa? Orang itu sebenarnya mencontoh, meniru. Ya. Nah, tanpa melihat apakah itu benar atau salah. Kebiasaan manusia seperti itu. Makanya dikatakan oleh Nabi apa? Innah sunnah. Itulah sunnah-sunnah. Artinya apa? Itulah kebiasaan manusia yang suka meniru. Ya. Yang sukanya apa? Meniru-niru. Tanpa dia harus apa, tanpa dia tafakkur tabayyun, tanpa cross check terlebih dahulu apakah benar amalan tersebut atau tidak, dia anggap baik langsung diikuti, ya, dia anggap bagus langsung ditiru seperti itu, ya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan yang seperti ini. Qultum walladzi nafsi biyadihi, kalian telah mengatakan demi yang jiwa berada di tangannya, karena malaikat Bani Israel Musa, sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, ij'alna ilahan wa lahum ma'arifa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ay, Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam maqalahu subhanahu radhiyallahu anhu ala maqalahu Bani Israil Musa. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasul mengkiaskan apa yang telah diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dengan apa yang telah diucapkan oleh Hawariyun dari Bani Israil kepada Musa. Ashabnya Musa alaihissalam, sahabat Nabi, ternyata pernah mengalami seperti yang dialami oleh sahabat Musa alaihissalam. Ucapannya mereka sama seperti yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa. Qalu ij'alana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami satu sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Fa antum talabtum hadha anwar. Maka maksudnya kalian telah meminta zat anwar kama anna li hadhihi musyrikin zat anwar. Sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki zat anwar. Maka qawlu ala sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Al-murad maksudnya apa? An-nafsahu biyadillah. Maksudnya adalah bahwa jiwanya itu di tangan Allah. La min jihati imatatiha, bukan hanya dari sisi imatatiha wa ihya'iha fahasib, bukan hanya dari sisi dimatikan ataupun dihidupkannya saja. Bahwa seseorang dimatikan dan dihidupkan di tangan Allah, tidak hanya itu. Bal min jihati tadbiriha, bahkan dari sisi tadbir pengaturannya, wa taslimiha aidan, dan juga bagaimana dia beraktivitas juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin illa huwa akhidhu bi nasiyatihi Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu binatang yang takut melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali ubun-ubun hewan tersebut. Nah, demikian. Sehingga ikhwati azan wa sallallahu, inilah keadaan mereka. Ya, keadaan ketika apa? Para sahabat terjatuh ke dalam sesuatu yang mereka anggap baik, ternyata tidak baik. Nah, sehingga ini adalah perkara yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, perkara yang besar ketika mereka terjatuhnya ke dalam kesyirikan. Ketika mereka terjatuhnya ke dalam perkara yang syirik. Adapun perkara-perkara kemaksiatan yang lain, Rasulullah SAW begitu lembut. Ada di antara mereka para sahabat yang mampu kemudian datang terus dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang emosi, tukang marah, ya, dibimbing oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tahu. Nah, tapi ketika permasalahan kesyirikan, maka Rasulullah SAW mengingatkannya dengan keras dan tegas. Nah, demikian ikhwati azan wa zahullah. Dapatkan kebiadaan kudar. Berkaulikan dan sallallahu alaikum. Oleh sallallahu muslim wa muslimat bin billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.